بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga seluruh pendengar radio Bas FM di Salatiga maupun radio kita di Madiun dan radio kita yang satu lagi di Ponorogo, semoga semuanya senantiasa mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT, mendapatkan bimbingan dan taufiknya. Dengan memuji Allah SWT dan dengan senantiasa bersyukur atas limpahan nikmatnya, maka pada malam hari ini kita bisa memulai kembali kajian kita yang sempat tertunda, ta'liqah ala syarhis sunnah lil imam al-muzani as-syafi'i rahimahullah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Kita berhenti pada halaman 58 setelah kita membahas tentang bagian kedua dari matan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Kita sampai pada perkataan Al-Imam Al-Muzani bagian yang terakhir dari bagian yang kedua ini, yaitu perkataan beliau, wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Maka Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menjelaskan qauluhu wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, dan dia Allah dekat dengan ilmunya dari makhluknya. Allah dekat terhadap makhluknya dengan ilmunya. Qal, beliau mengatakan, fallahu subhanahu wa ta'ala jama'a baina al-istiwa'i 'ala al-'arsh wa dunuwihi min khalqihi bi 'ilmihi. Allah SWT di sini seperti dijelaskan oleh al-musannif rahimahullah, Allah menggabungkan antara istiwanya Allah di atas 'arsh dengan dekatnya Allah terhadap makhluknya dengan ilmunya. Jadi satu sisi Allah itu maha tinggi, beristiwa di atas arsy, tapi pada sisi yang lain Allah maha dekat terhadap makhluknya, tapi kedekatan yang dimaksudkan di sini bukan kedekatan dalam arti zatnya bercampur dengan makhluk, tetapi kedekatan dengan ilmunya. Allah maha dekat dengan ilmunya terhadap makhluknya, dan dia Allah beristiwa di atas arsy. Wa dzakara lana al-amra fi ayatin katsiratin bal innal ayat as-sab'a allati dzakara Allah azza wa jalla istiwa'ahu 'al 'arsy aqabaha fil ghalib bi dzikril 'ilm. Menyebutkan kepada kita perkara ini di dalam ayat-ayat yang banyak. Allah SWT menyebutkan hal ini di dalam ayat-ayat yang banyak. Satu sisi Allah beristiwa di atas arsy, tapi pada saat yang sama dia dekat dengan ilmunya terhadap makhluknya. Ini disebutkan oleh Allah dalam ayat yang banyak. Bahkan ayat-ayat 7 yang Allah menyebutkan di dalamnya tentang istiwanya Allah di atas arsy disusul kemudian pada umumnya dengan menyebutkan ilmu. Jadi Allah menyebutkan istiwanya di atas arsy pada 7 ayat yang berbeda-beda semuanya dengan lafaz istawa 'alal arsy. Allah ada di atas arsy. Setelah menyebutkan istiwanya Allah di atas arsy, setelah itu pada umumnya disusuli dengan menyebutkan ilmu Allah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat yang 4. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi di dalam 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Allah di sini menyebutkan Allah beristiwa di atas 'arsy. Selanjutnya Allah menyebutkan ilmu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Langsung setelah itu Allah menyebutkan bahwa Allah maha mengetahui. Ya'lamu, Allah maha mengetahui. Ma yaliju fil ardi, apa saja yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, mengetahui apa saja yang keluar dari dalam bumi. Wa ma yanzilu minas sama, mengetahui apa saja yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan mengetahui apa saja yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum, sedangkan dia bersama kalian. Aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi ini menyebutkan Allah istiwa, tapi sisi yang lain Allah menyebutkan kedekatannya. Wa huwa ma'akum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Tapi kebersamaan ini maksudnya adalah Allah menyertai kita dengan ilmunya. Karena Allah sudah menyebutkan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha ila akhirihi. Wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan maha melihatnya Allah. Yang ini juga menunjukkan bahwa Allah maha mengetahui. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Setelah Allah menyebutkan istiwanya Allah di atas arsy, Allah menyebutkan ilmunya. Allah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh para hambanya. Sedangkan Allah menyertai para hambanya dengan ilmunya. Wa kaqaulihi fi surati Taha. Demikian juga seperti firman Allah di dalam surat Taha. Ayat 5-7. Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, Dia istiwa di atas arsy. Dia berada tinggi di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Kepunyaan Dia saja apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya dan apa saja yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli, kemudian Allah mengatakan, dan apabila kamu menyatakan dengan terbuka dengan kata-kata, dan kata-kata apa saja yang kamu kemukakan secara terbuka, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, maka sesungguhnya Allah mengetahui yang rahasia dan apa yang tersembunyi. Allah mengetahui apa yang rahasia dan apa yang tersembunyi. Jadi bagaimanapun tersembunyi sesuatu, maka Allah maha mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa Allah maha dekat dengan ilmunya. Faba'da an dhakar istiwa'ahu 'ala al-'arsy aqabahu bi dzikri ihatati 'ilmihi min khalqihi. Maka setelah Allah menyebutkan istiwanya di atas 'arsy, Allah menyusulkan sudah itu dengan menyebutkan maha meliputinya Allah dengan ilmunya terhadap makhluknya. Jadi ilmu Allah maha meliputi makhluknya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah maha dekat, dekat dengan ilmunya terhadap para makhluk. Wa kadza fi surati Ar-Ra'd. Begitu juga dalam surat Ar-Ra'd. Lamma dzakara al-istiwa. Setelah Allah menyebutkan istiwanya Allah di atas arsy, dalam surat Ar-Ra'd disebutkan pada ayat yang kedua. Tsumma istawa 'alal 'arsy, pada ayat yang kedua surat Ar-Ra'd. Setelah Allah menyebutkan istiwanya Allah di atas arsy pada surat Ar-Ra'd ayat 2, dzakaral ilma mutarakhian anhu. Setelah itu terjeda dengan beberapa ayat, kemudian Allah menyebutkan ilmu. Menyebutkan ilmu yaitu pada ayat yang ke-8. Terjeda dengan beberapa ayat sampai ayat yang ke-8. Faqala, maka Allah berfirman pada ayat yang ke-8, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar. Allah maha mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan apa yang ada di dalam rahim dan apa yang bertambah, dan segala sesuatu di sisi Allah itu dengan ketentuan. Segala sesuatu itu di sisi Allah dengan ketentuan. Di sini Allah menyebutkan Allah mengetahui apa saja yang tersembunyi di dalam rahim, yang dikandung oleh perempuan, apa yang kemudian berkembang setelah itu diketahui semuanya oleh Allah. Ini menunjukkan Allah maha dekat dengan ilmunya terhadap para makhluk, sekalipun Allah beristiwa di atas arsy. Walihada qal rahimahullah, qal hafizahullah, walihada ba'da an dhakara al-musannifu istiwa Allahi ala arsyihi bayyana annahu danin min khalqihi bi'ilmihi. Oleh karena itulah sesudah al-musannif menyebutkan istiwanya Allah di atas arsy, beliau kemudian menjelaskan bahwa Allah danin maha dekat terhadap makhluknya dengan ilmunya. Jadi tidak ada pertentangan antara dekatnya Allah dengan makhluk dengan istiwanya Allah di atas arsy, karena dekatnya Allah terhadap makhluk itu dekat dalam arti ilmunya meliputi segala sesuatu. Qala al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan Allahu azza wa jalla fis sama' wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu min ilmihi makanun. Allah azza wa jalla ada di atas langit dan ilmunya ada di atas langit. Ketika langit itu adalah as-sama al-mabniyah, langit yang kita lihat, maka Allah adanya ada di atas langit. Kecuali as-sama itu bermakna ulu, maka makna Allah fis-sama artinya Allah ada di atas. Allah ada di atas atau Allah ada di atas langit. Dan ilmunya ada di setiap tempat. Ilmu Allah ada di setiap tempat. Tidak ada satupun tempat yang kosong dari ilmu Allah. Semua tempat di situ ada ilmu Allah. Artinya diketahui oleh Allah SWT. Tidak ada satu tempat pun yang tersembunyi dari ilmunya Allah. Selanjutnya, Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah membawakan perkataan al-musannif pada matan berikutnya. Tapi di sini dimasukkan pada matan di bab ini. Padahal matan berikutnya, kalimat ini ada di matan berikutnya. Qauluhu ahata ilmuhu bil umur. Karena ini terkait dengan apa yang kita bahas di sini. Ahata ilmuhu bil umur. Ilmunya meliputi segala urusan, segala perkara. Ai bi jami'il umur khafiyyaha wa jaliyyaha. Artinya ilmu Allah itu meliputi semua urusan, semua perkara yang tersembunyi maupun yang jelas. Semua diketahui oleh Allah SWT. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 10, sawa'um minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-lail wa saribun bin-nahar. Sama saja bagi Allah di antara kamu orang yang menyembunyikan kata-katanya, sama bagi Allah. Siapa di antara kamu yang menyembunyikan kata-katanya, tersembunyi rapat di dalam hati, wa man jahara bihi, dan siapa yang mengungkapkannya secara terbuka. Wa man huwa mustakhfin bil lail, dan siapa yang dia bersembunyi di malam hari. Wa saribum bin nahar, dan berjalan secara terbuka di siang hari. Bagi Allah itu semuanya sama, tidak ada yang tersembunyi. Wa qala aidan, Allah juga berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Ketahuilah bahwa Allah yang telah menciptakan itu maha mengetahui. Wa huwa al-latif, dan dia maha lembut, al-khabir, dan maha mengetahui. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ini membawa kita, mendorong kita untuk senantiasa sadar apa saja yang kita lakukan. Setersembunyi apapun, maka tidak akan yang terlepas dari pengetahuan Allah, dari pengawasan Allah, dari pandangan Allah. Sehingga ini akan mendorong kita untuk takut melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Sebaliknya kita bersemangat untuk melakukan apa-apa yang disukai oleh Allah, sekecil apapun. Maka perkara ma'ruf sekecil apapun tidak kita remehkan. Maunya yang gamol-gamol saja, enggak. Sekecil apapun, asal itu perkara ma'ruf, maka kita tidak boleh meremehkannya. Kita bisa memperoleh yang gamol apabila kita tidak meninggalkan yang remeh-remeh. InsyaAllah kita akan bisa dengan pertolongan Allah untuk melakukan hal-hal yang besar-besar. Setelah kita tidak meremehkan perkara-perkara yang ma'ruf meskipun hanya sedikit. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Dalam surat At-Talaq ayat 12, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah yang telah menciptakan 7 langit, demikian juga telah menciptakan bumi seperti itu juga, 7 bumi. Yatanazzalul amru bainahun, ketetapan Allah itu berlaku padanya, pada langit-langit dan bumi, dan pada apa yang ada di antara keduanya. Untuk apa? Lita'alamu, supaya kalian tahu. Annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sunya Allah ilmunya maha meliputi segala sesuatu. Di sini kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, fabayyana al-maula azza wa jalla anna al-khalqa dalilun 'ala al-ilmi. Maka al-maula Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwa mencipta, bahwa penciptaan itu merupakan dalil atas ilmu. Ketika Allah kuasa mencipta, berarti Allah memiliki ilmu. Sebab tidak mungkin Allah dapat mencipta kalau Allah tidak memiliki ilmu menciptakan. Jadi ketika Allah maha mencipta, berarti Allah maha mengetahui apa yang diciptakannya. فَهَذِهِ الْمَخْلُوقَاتُ الْعَظِيمَةُ وَتَنَوُّعُهَا وَتَعَدُّدُهَا وَآجَالُهَا كُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى سَعَةِ عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِحَاطَتِهِ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ. Maka makhluk-makhluk yang besar ini, ada langit, bumi, dan semua makhluk yang besar ini, demikian juga macam-macam dari makhluk-makhluk yang besar ini, karena makhluk yang besar bukan hanya satu, tapi bermacam-macam. وَتَعَدُّدُهَا, dan berbilangnya makhluk-makhluk yang besar ini, begitu juga ajal-ajal dari makhluk-makhluk ini, batas-batas apa namanya makhluk-makhluk yang besar itu, ketentuan-ketentuan waktunya, كُلُّ ذَلِكَ, semuanya itu membuktikan, menunjukkan, ala sa'ati ilmihi subhanahu wa ta'ala, betapa luas ilmunya Allah. Karena kalau Allah mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar, berarti ilmunya sangat luas, ilmunya sangat luar biasa. Beda dengan manusia, ilmunya terbatas, sangat terbatas, punya kemampu, punya ilmu untuk membuat, tapi dayanya tidak kuasa untuk menciptakan. Dia punya kemampuan, daya, punya kekuatan untuk menciptakan, tapi tidak punya ilmu untuk menciptakan. Tapi Allah kuasa untuk menciptakan dan mempunyai ilmu untuk itu. Maka ini menunjukkan ilmu Allah sangat luas, dan ilmu Allah itu meliputi semua makhluknya. Tidak ada satupun di antara makhluknya yang lepas dari pengetahuan Allah SWT. Makanya kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah membawakan satu hal menarik terkait dengan istidlal. Beliau mengatakan, وَمِنْ لَطَائِفِ الْإِسْتِدْلَالِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا أَوْرَدَهُ قَوَّامُ السُّنَّةِ أبو القاسم التيمي في كتابه الحجة في بيان المحجة عن بعض الملاحدة. Di antara hal menarik terkait dengan istidlal, pendalilan terkait dengan bab ini, adalah apa yang dikemukakan oleh Qawwam Sunnah, tonggak sunnah, yaitu Abu Qasim At-Taimi di dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah. Abu Qasim At-Taimi dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah tentang sebagian dari kaum mulhid, kaum yang ingkar, yang tidak percaya dengan Tuhan, dengan Allah SWT, ingkar terhadap Allah SWT. Beliau mengatakan, sebagian kaum mulhid ini, ada seorang di antara orang-orang yang mulhid ini mengatakan, ana akhluqu, saya menciptakan. Bukan Allah saja yang menciptakan, saya juga menciptakan. Faqila, lalu ada orang yang bertanya kepada dia, fa'arina khalqaka, coba tunjukkan kepada kami bagaimana kamu menciptakan. Bagaimana kamu menciptakan? Fa'akhadha lahman fasarrahahu, lalu dia mengambil sepotong daging, lalu dibelahnya daging itu. Kemudian tsumma ja'ala bainahu rautha, diisinya dengan kotoran. Kotoran hewan apa dimasukkannya ke dalam daging itu, kotoran. Tsumma ja'alahu fi kus wa khatamahu, kemudian dia letakkan di dalam tempat wali, semacam wali atau semacam apa ya, lalu dia tutup. Wa dafa'ahu ila man hafizahu indahu thalathata ayyam, kemudian dia serahkan kepada orang yang bisa menyimpannya 3 hari. Nyuruh orang ini, tolong apa daging yang ada di dalam apa di dalam kendil ini, dalam kendil ini disimpan, kendil yang tertutup. Summa ja'a ilaihi, setelah 3 hari dibawa lagi kepada dia. Fakasar al-khatim, kemudian dia pecahkan tutupnya. Wa idzal kuz mal'ana duda, ternyata kendil itu penuh dengan belatung, dengan ulat ya, besar-besar lagi misalnya begitu. Faqala hadza khalqi, lalu dia mengatakan, ini ciptaanku, ini buatanku, ternyata kan saya mampu membuat belatung ini. Faqala lahu ba'du man hadar, lalu orang yang datang, sebagian ada yang bertanya kepada dia, fakam adaduhu, coba berapa jumlahnya, ulat yang kamu ciptakan itu berapa jumlahnya. Falam yadri, ternyata dia enggak tahu, ribuan kan, mungkin juga lebih dari ribuan, enggak bisa ngitung dia. Faqala fakam minhu dhukur wa kam minhu inat, dan coba sebutkan lagi berapa yang jantan dan berapa yang betina. Wahal taqum bi rizqihi, apa kamu yang memberikan rezeki kepada belatung-belatung itu. Falam ya'ti bisyai, dia tidak mampu memberikan apa-apa, tidak mampu menjawab dan tidak mampu memberikan apa-apa. Faqala lahu, maka orang ini kemudian berkata kepada si ateis ini, orang yang ingkar ini, dia katakan kepadanya, al-khaliqu alladhi ahsa kullama khalaqa adada, pencipta itu adalah yang mampu, yang kuasa menghitung jumlah dari apa yang dia ciptakannya, itu pencipta. Wa arafa adh-dhakara wal untha, dan mengetahui yang jantan dan yang betina. Wa razaqa ma khalaq, dan yang memberikan rezeki apa yang dia ciptakannya. Wa 'alima muddat baqaihi, tahu sampai kapan dia akan tinggal, sampai kapan dia akan hidup. Wa 'amila wa 'alima nafada umrihi, dan tahu kapan umurnya berakhir. Itulah pencipta. Kalau tidak begitu berarti dia tidak pencipta. Fabuhita hadzal mulhid, terdiam ya, mulhid ini terdiam. Nah, itu penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tentang perkataan al-musannif al-imam al-muzani al-syafi'i rahimahullah, sampai mulai dari alhamdulillah ahakku man dhukir sampai dengan wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi, ditambah dengan ahata ilmuhu bil umur. Berikutnya qala hafizahullah al-matan. Dia kemudian membawakan matan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Dia mengatakan ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqtur. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Fal khalqu 'amiluna bi sabiqi 'ilmihi wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr. La yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'a wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati 'anha daf'a. Ahata 'ilmuhu bil umur. Allah ilmunya meliputi segala perkara. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqtur. Allah melaksanakan takdirnya yang dia telah tetapkan sejak dahulu terhadap makhluknya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui khianatnya mata. Mata-mata yang berkhianat Allah tahu. Kemana lirikan matanya, apa yang dia lihat, itu Allah maha mengetahui. Wa ma tukhfis sudur. Jadi jangan suka lirak-lirik ke hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, karena itu semuanya diketahui oleh Allah. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada. Fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi, maka para makhluk melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya berdasarkan apa yang telah diketahui sejak dahulu oleh Allah SWT. Jadi makhluk melaksanakan apa saja yang dilakukannya itu dengan ilmu Allah yang sudah diketahui oleh Allah sejak dahulu, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk ini. Wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin. Dan mereka berjalan menuju ke arah takdir yang Allah ciptakan mereka menuju takdir itu. Mereka berjalan menuju takdir sesuai dengan apa yang Allah ciptakan mereka menuju takdir itu. Baik itu takdir baik atau takdir buruk. Jadi setiap manusia akan berjalan menuju takdirnya. Menuju takdir yang manusia itu diciptakan oleh Allah untuk takdir itu. Apakah itu takdir yang baik ataukah takdir yang buruk? Semuanya akan berjalan menuju takdirnya. Ada orang yang takdirnya buruk, maka dia akan berjalan menuju takdir buruk. Ditakdirkan baik, berjalan menuju takdir yang baik. La yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'a. Mereka makhluk tidak memiliki manfaat apapun untuk diri mereka sendiri dari suatu ketaatan. Jadi tidak bisa memberikan manfaat apa-apa sedikit pun dari ketaatan untuk diri mereka. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyatin anha daf'a. Dan mereka tidak menemukan, tidak bisa menghindarkan diri mereka dari kemaksiatan. Mereka tidak bisa menghindarkan diri mereka dari kemaksiatan. Semuanya menuju kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-syarh, penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, qawluhu ahata ilmuhu bil umur. هذا وما بعده حديث عن الإيمان بالقدر وهو ركن عظيم من أركان الإيمان ودعامة من دعائم الدين. Perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ahata ilmuhu bil umur, mulai dari perkataan beliau ilmu Allah meliputi segala perkara. Kalimat ini sampai kalimat yang sesudahnya, sampai akhir kalimat yang beliau katakan di sini pada bagian matan ini, itu adalah pembicaraan tentang beriman kepada takdir. Matan ini menjelaskan tentang keharusan beriman kepada takdir. Dan takdir itu, iman kepada takdir itu adalah rukun yang besar di antara rukun-rukun yang iman. Ini merupakan salah satu rukun yang azim, yang besar, yang agung di antara rukun-rukun iman. Dia adalah tonggak. Iman kepada takdir ini tonggak daripada tonggak-tonggak agama, pilar daripada pilar-pilar agama. Kama warada fi hadis Jibril al-masyhuri, sebagaimana terdapat dalam hadis Jibril yang masyhur, ketika sa'alan Nabi SAW, ketika beliau Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, faqala lahu, maka Nabi SAW bersabda, antu'mina billah, iman itu ialah apabila kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan apabila kamu beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waja'a taqriru hadzal ruknil 'azhim fi ayatin katsiratin min al-Qur'an. Telah datang penegasan dari rukun yang agung ini, rukun iman yang agung ini, yaitu iman kepada takdir, telah datang penegasannya di dalam ayat-ayat yang banyak. Bukan hanya dalam hadis saja, tetapi juga terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang banyak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami terhadap segala sesuatu, kami ciptakan segala sesuatu itu dengan takdir, dengan ketentuan. Wa qala azza wa jalla, demikian juga dalam ayat yang lain, wa kana amrullahi qadaran maqdura, adalah ketetapan Allah itu adalah takdir yang telah ditetapkan. Juga firman Allah azza wa jalla pada ayat yang lain, thumma ji'ta ala qadari ya Musa, kemudian engkau datang atas dasar takdir wahai Musa. Wa qala azza wa jalla, Allah juga berfirman, subbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, alladhi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan lalu menyempurnakan, walladhi qaddara fahada, dan yang dia telah mentakdirkan lalu dia memberikan hidayah. Selanjutnya Syekh Abdul Razak menjelaskan, wal imanu bil qadar ma'a kaunihi ruknan mustaqillan min arkanil iman sittah illa annahu dakhilun fir ruknil awwal. Iman kepada takdir sekalipun dia merupakan rukun yang terpisah, rukun enam, rukun yang keenam yang terpisah dari rukun-rukun iman yang lainnya, tetapi dia itu sesungguhnya masuk dalam rukun yang pertama. Jadi sekalipun rukun iman kepada takdir terpisah, dia merupakan rukun yang keenam dari rukun-rukun iman yang enam. Tetapi sesungguhnya hakikatnya dia masuk ke dalam rukun iman yang pertama, yaitu apa? Wahuwa al-imanu billah. Termasuk di antara beriman kepada Allah adalah beriman kepada takdir. Kenapa? Li'anna jami'at taqadir innama hiya an masyiatillahi wa qudratih. Karena sesungguhnya semua takdir tidak lain kecuali hanyalah masuk, kecuali hanyalah dia termasuk daripada masyiah Allah dan qudrahnya. Artinya semua takdir itu berasal dari masyiah dan kekuasaan Allah. Gak mungkin Allah mentakdirkan kalau Allah tidak menghendaki. Gak mungkin Allah mentakdirkan kalau Allah tidak kuasa. Jadi sesungguhnya takdir semuanya itu adalah karena kehendak dan kekuasaan Allah SWT. kehendak dan kekuasaan Allah. Walihada qala al-khalifatu ar-rashid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena itulah al-khalifah ar-rashid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan al-qadaru qudratullah azza wa jalla. Faman kadzdzaba bil qadar faqad jahada qudratallah azza wa jalla. Takdir itu adalah kekuasaan Allah azza wa jalla. Takdir itu adalah kudrah Allah azza wa jalla. Maka barang siapa yang mendustakan, tidak percaya kepada takdir, berarti dia mengingkari kekuasaan Allah azza wa jalla. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini dikeluarkan oleh Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra. Yang senada dengan ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal dari Zaid bin Aslam. Falladhi la yu'minu bil qadar, ini perkataan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, maka orang yang tidak beriman kepada takdir, laisa mu'minan billahi asla. Falladhi la yu'minu bil qadar, orang yang tidak beriman kepada takdir, laisa mu'minan billahi asla, maka dia bukanlah orang yang mukmin kepada Allah sama sekali. Li'annahu jahidun, karena dia adalah orang yang ingkar liqudratihi wa masyiatih. Dia adalah orang yang ingkar terhadap kekuasaan Allah dan ingkar terhadap kehendak Allah. Kalau Allah punya kekuasaan, berarti Allah punya kehendak. Enggak mungkin Allah punya kekuasaan sedangkan Allah tidak menghendaki. Artinya Allah tidak berkehendaki tapi terjadi sesuatu. Mungkin enggak Allah tidak menghendaki sesuatu tapi sesuatu itu terjadi di luar kehendak Allah. Mungkin terjadi? Enggak mungkin terjadi. Kalau itu sampai terjadi berarti Allah kekuasaannya terbatas dan tidak sempurna. Maka orang Al-Qadariyah yang mengingkari takdir Allah itu tidak percaya kepada kehendak Allah dan tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Orang Qadariyah generasi pertama itu bahkan sampai tidak percaya bahwa Allah tahu sebelum terjadinya sesuatu. Dan ini adalah kekufuran yang nyata. Dan seperti ini adalah kekufuran yang nyata. Selanjutnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan wa haddul qadaril jami'i lahu, batasan dari takdir yang mencakup bagi pengertian takdir, sebuah pengertian tentang takdir, sebuah batasan tentang takdir yang batasan ini mencakup semua pengertian takdir. Apa itu? Huwa imanul abdi fi ilmillahil azali, yaitu keimanan seorang hamba terhadap ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang ilmunya itu azali, sejak dahulu Allah berilmu. Ini yang pertama. Jadi kalau orang yang beriman kepada takdir, pertama kali dia harus beriman terhadap ilmu Allah, bahwa Allah punya ilmu dan ilmu Allah itu azali, ilmu terhadap segala sesuatu termasuk ilmu yang ditakdirkannya. Allah mengetahui segala perkara sebelum kejadiannya. Yang kedua, wa kitabatihi fil lauhil mahfuz lima huwa kainun ila yaumil qiyamah, beriman akan penulisan hal itu di dalam lauh mahfuz. Penulisan Allah, yakni Allah menulis di dalam lauh mahfuz terhadap semua kejadian sampai hari kiamat. Terhadap semua yang terjadi sampai pada hari kiamat. Jadi harus mengimani Allah menuliskan semua kejadian sampai hari kiamat. Pertama, iman Allah itu mengetahui, dan pengetahuan Allah itu sudah, yakni bersifat sejak zaman dahulu, tanpa diawali dengan kebodohan, tapi selamanya Allah berilmu. Kemudian yang kedua, mengimani Allah menuliskan segala apa yang terjadi sampai hari kiamat di dalam lauh mahfuz. Wa masyiatihi subhanahu wa ta'ala laha, beriman akan masyiah Allah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala apa yang Allah takdirkan. Wa khalquhu likulli syai'in, dan yang keempat, beriman bahwa Allah, wa khalqihi likulli syai'in, dan beriman bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi ini pengertian tentang takdir yang mencakup pengertian itu. Pertama, ada empat perkara yang harus diimani tentang takdir supaya benar kita di dalam memahami takdir. Pertama, beriman Allah berilmu. Yang kedua, beriman Allah menuliskan semua kejadian di dalam lauh mahfuz. Yang ketiga, beriman bahwa Allah menghendaki semuanya itu, kejadian semuanya itu. Yang keempat, Allah menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Ini empat perkara yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Sehingga dengan mengimani keempat perkara ini, iman kita kepada takdir menjadi benar. Apabila orang tidak mengimani empat rukun takdir ini, maka salah di dalam memahami takdir. Dia tersesat. Supaya tidak tersesat di dalam memahami takdir, kita harus mengimani empat perkara ini. Kata beliau hafizahullah, washtamala hadha at-ta'rif lil qadar ala arkanil iman bil qada' wal qadar. Wahia arba'atu arkan, la yakunul abdu mu'minan bil qadari hatta yu'mina biha kulliha. Ta'rif ini, ta'rif tentang qadar ini mencakup rukun-rukun iman kepada qada dan qadar. Mencakup rukun-rukun iman kepada qada dan qadar. Jadi ta'rif tadi yang berisi empat hal tadi, itu cakupannya mencakup rukun-rukun iman kepada takdir. Wahia arba'atun, dan rukun ini ada empat. Jadi iman kepada takdir itu rukun iman yang keenam. Kemudian rukun iman kepada takdir terdiri dari empat rukun. Iman kepada takdir itu rukun iman yang keenam. Kemudian iman kepada takdir memiliki rukun. Rukunnya ada empat. La yakunul abdu mu'minan, seorang hamba tidak bisa disebut mukmin. Seorang hamba tidaklah beriman dengan takdir, yakni seorang hamba tidak disebut sebagai mukmin terhadap takdir, hatta yu'mina biha kulliha, sampai dia mengimani rukun yang empat ini seluruhnya. Gak boleh ada satupun rukun yang hilang. Misalnya gak percaya kepada ilmu Allah, ya bagaimana percaya kepada takdir kalau dia tidak percaya kepada ilmu Allah? Atau percaya kepada ilmu Allah tapi kemudian gak percaya bahwa Allah menuliskan takdir di lauh mahfuz, ini juga akan salah imannya kepada takdir. Iman kepada ilmu Allah dan Allah menuliskan segala takdir di lauh mahfuz, tapi dia tidak percaya bahwa Allah punya kehendak, atau mengimani atau apa, tidak beriman bahwa kemaksiatan itu adalah takdir Allah. Dia tidak mengimani. Mencuri ini bukan orang mencuri ini bukan takdir dari Allah, bukan kehendak dari Allah. Orang melakukan perzinaan, orang melakukan bunuh diri, ini bukan kehendak Allah. Ini salah imannya kepada takdir. Kalau Allah tidak menghendaki, berarti Allah tidak mentakdirkan. Jadi harus mengimani kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kalau Allah menghendaki, pasti menciptakan kejadiannya. Allah menghendaki si fulan itu mati, misalnya karena bunuh diri, menghendaki kejadian itu, Apa kemudian Allah tidak menciptakan? Pasti menciptakan kejadian itu. Apa mungkin Allah menciptakan suatu kejadian tapi Allah tidak menghendaki kejadiannya? Enggak mungkin. Wah, ini sayang hamba Allah yang banyak beribadah kepada Allah. Masa kemudian sudah dicatatkan takdirnya bahwa dia mati bunuh diri. Sayang sekali. Loh, kalau Allah sudah mengetahui bahwa si fulan mati bunuh diri, sudah dicatat di Lauh Mahfudz, itu artinya Allah sudah mengetahui peristiwa itu. Pasti Allah akan menghendaki kejadiannya, dan ketika Allah menghendaki kejadiannya, pasti Allah akan menciptakan kejadian itu. Inilah empat rukun iman kepada takdir. Siapa saja yang ingin benar di dalam mengimani takdir harus mengimani empat rukun ini. Makanya kita harus fahami empat rukun ini baik-baik supaya tidak salah dalam memahami takdir. Udah jangan bertele-tele di dalam memahami masalah takdir. Imani dan mengimani takdir itu harus mengimani empat perkara. Sudah selesai, titik. Jangan mengikuti akal. Jangan mengikuti perasaan dan jangan mengikuti akal. Ikuti nas. Al-awwal, yang pertama, ilmullahil azali. Yang pertama adalah mengimani ilmu Allah yang bersifat azali. Azali artinya bersifat selama-lamanya, dari dulu. Farabbuna jalla wa ala au jalla jalaluhu alima fil azali ma kan wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah Rabb kita jalla wa jalaluhu maha mengetahui fil azal, ya, di dalam ilmunya Allah yang sejak dahulu mengetahui ma kan, apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi. Wa ma sayakun, dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun, dan apa yang belum terjadi. Apabila terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah tahu semuanya itu. Kan luar biasa. Dan itu harus kita imani. Itulah ilmu Allah yang harus kita imani. Seperti itu. Wa ilmuhu muhithun bikulli syai. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu ilmu Allah meliputinya. Taqiqil asya wa jaliliha. Perkara yang paling lembut sampai dengan yang jelas, Allah mengetahui semuanya. Wa khafiha wa zahiriha, yang tersembunyi maupun yang zahir. Wa sirriha wa alaniha, yang rahasia maupun yang terbuka. Nah, kita percaya enggak, iman enggak dengan ilmu Allah yang seperti ini keadaannya? Kama qala ta'ala, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Maha luas Rabbku terhadap segala sesuatu ilmunya. Artinya ilmu Allah Rabbku itu luas meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang lepas dari ilmu Allah SWT. Ini pertama. Dan ini yang ditolak oleh kaum Qadariyah zaman dahulu. Generasi pertama kaum Qadariyah menolak, apa, tidak percaya akan ilmu Allah sebelum kejadiannya. Dan ini jelas merupakan kekufuran yang nyata. Walaupun enggak sampai selesai, tapi tadi mukaddimah garis besar, mudah-mudahan tidak menjadikan pemahaman kita timpang. Kita akan baca sampai yang kedua dulu. Atsani kitabatullahi azza wa jalla fil lauhil mahfuz likulli ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Mengimani pencatatan yang dilakukan oleh Allah di dalam Lauh Mahfuz, segala apa yang terjadi sampai hari kiamat. Semua kejadian, semua yang dicatat oleh Allah, ditulis di Lauh Mahfuz. Kita harus iman itu. Kama qala ta'ala, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar, dalam surat Al-Qamar ayat 52 dan ayat 53. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, segala sesuatu yang mereka kerjakan itu tercatat di dalam kitab-kitab catatan. Semua yang mereka kerjakan tercatat di dalam kitab-kitab catatan. Lauh Mahfuz. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala yang kecil maupun yang besar itu tertulis semuanya. Jadi tidak ada yang lepas. Semua tertulis. Ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz segala kejadian, kejadian apa saja, kecil besar, yang remeh-remeh, semuanya tertulis di Lauh Mahfuz dari dulu hingga akhir zaman nanti. Beriman enggak kita terhadap penulisan ini? Harus beriman. Kalau kita ingin beriman kepada takdir, ini harus diimani. Allah menuliskan semua detail-detail dari segala apa yang ditakdirkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Detail maupun globalnya dituliskan di Lauh Mahfuz. Wa sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Al-qalama au al-qalamu. Bisa dibaca al-qalamu, bisa dibaca al-qalama. Kalau al-qalama maf'ulun bihi dari khalaqa. Kalau al-qalamu menjadi khabar. Khabar inna. Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Kalau al-qalamu artinya sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang Allah ciptakan pertama adalah al-qalam. Faqala lahu, kemudian Allah berfirman kepada al-qalam, uktub, tulis. Jadi yang menulis bukan Allah sendiri, tapi al-qalam yang menuliskannya atas dasar perintah Allah. Kemudian penulisan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ma aktub? Al-qalam menjawab, apa yang harus aku tulis ya Allah? Qala uktub al-qadar. Tuliskan al-qadar. Ma kana, apa yang terjadi, wa ma huwa kain ilal abad. Dan apa yang akan terjadi, apa yang merupakan kejadian sampai seterusnya. Sampai hari kiamat. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di sini menurut pembuat ta'liq. Wa sahha anhu, kita sampai selesai nomor 2. Wa sahha anhu aidan salawatullah wa salamuhu alaihi qala kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard fi 50 alf sanah. Sahih juga riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau SAW bersabda, Allah menuliskan takdir-takdir segala makhluk sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50,000 tahun. Kapan Allah mencatatkan takdir? Takdir kita, takdir anak cucu kita. Apakah kita punya cucu atau tidak? Kita punya cicit atau tidak? Punya sampai berapa tahun lagi kita akan hidup? Ya, itu Allah sudah mentakdirkan semuanya itu qabla ayyakhluqallah as-samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi berapa lama? 50,000 tahun. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini sahih. 50,000 tahun sebelum cicit kita punya anak berapa, istri dan seterusnya. Faqauluhu maqadirul khalaiq tanawala jami'al a'mal wal arzaq wal ajal. Maqadir khalaiq, takdir-takdir segenap makhluk, ini mencakup semua amal-amal, rizki-rizki, ajal-ajal. Jadi cakupannya luas. Takdir segenap makhluk mencakup amal-amal makhluk, rizki-rizki makhluk, dan ajal-ajal makhluk. Fakulluha maktubatun fil lauhil mahfuz. Semuanya tercatat di Lauh Mahfuz. Mau apa? Enggak usah ngintip Lauh Mahfuz, karena enggak bisa ngintip. Maka kata Nabi, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Udah, lakukan saja, karena takdir kamu tidak tahu, enggak bisa ngintip takdirnya seperti apa kamu ini. Maka i'malu, lakukan, kerjakan apa yang menjadi perintah dari Allah, laksanakan. Semua masing-masing orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Masing-masing akan dimudahkan menuju takdirnya. Nas'alullaha assalamata wal afiyah. Kita mohon agar kita ditakdirkan menjadi ahli sorga, bukan ditakdirkan menjadi ahli neraka. Makanya kita berlomba-lomba berbuat perbuatan ahli sorga, supaya dengan demikian mudah-mudahan kita memang dimudahkan melakukan amalan ahli sorga. Kalau sekarang orang itu kecenderungannya melakukan amalan ahli neraka, jangan-jangan memang itu jalan kemudahan menuju neraka, karena diciptakan untuk neraka. Wallahu a'lam. Hati-hati orang yang kemudian kecenderungannya selalu maksiat terus, menyimpang terus, melanggar terus. Jangan-jangan. Hati-hati, hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu sisi kita tidak boleh putus asa. Sisi yang lain kita tetap perlu optimis, tapi sisi yang lain kita harus takut, khawatir jika ditakdirkan menuju keburukan. Kita berharap agar kita ditakdirkan menuju kebaikan, punya optimisme, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimistis. Mengapa saya sudah terlanjur begini? Itu pesimis. Mengapa dia tidak berpikir, saya mudah-mudahan ditakdirkan menuju kebaikan, sehingga menyemangati dia, memotivasi dia untuk melakukan amalan-amalan ahli sorga, ahli kebaikan. Sampai di situ dulu yang kita kaji untuk iman, untuk rukun iman kepada takdir yang ketiga dan keempat belum. Ini dua rukun ini zaman dahulu diingkari oleh kaum Qadariyah generasi pertama. Tapi kata ulama, inqaradu, sekarang sudah tidak ada lagi atau hampir tidak ada orang yang berpaham di antara Qadariyah yang berpaham bahwa Allah tidak punya ilmu dan tidak menuliskan takdir Lauh Mahfuz. Itu hampir tidak ada. Yang ada adalah orang yang mengingkari rukun yang ketiga dan keempat, dan mereka adalah orang-orang Mu'tazilah dan yang sefaham dengan Mu'tazilah. Kita akan bahas insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Ada satu pertanyaan dari pendengar radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, kadang-kadang saya bertanya-tanya, kenapa ada negara yang perang, ada negara yang aman, ada kaum yang tertindas di negara tertentu. Apa maksud Allah dengan kondisi yang bermacam-macam itu? Bukankah Allah punya kuasa untuk memberi kebaikan untuk seluruh dunia? Walau sya'allah maqtatal alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man aman wa minhum man kafar walau sya'allah maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Andai kata Allah menghendaki, maka orang-orang yang sudah mereka tidak akan saling membunuh, tidak akan saling berperang sesudah datang kepada mereka penjelasan kebenaran. Akan tapi mereka tetap berselisih. Faminhum man aman, di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kufur. Andai kata Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan saling bunuh-membunuh. Akan tetapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Akan tetapi Allah melakukan apa yang dikehendaki. Ketika kita bertanya tentang kenapa Allah berbuat begitu, enggak boleh bertanya. Ya. Apa yang dilakukan Allah itu la yus'al. Kita tidak berhak menanyakan, karena Allah yaf'alu ma yasha, ma yurid. Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Sedangkan kita apanya Allah? Kita kan makhluknya Allah. Kok kita mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah? Maka kita tidak boleh mempertanyakan apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau kita bertanya tentang hikmahnya apa, di antara hikmahnya, wallahu alam, adalah untuk menguji manusia. Ujian, inilah ujian. Allah menghendaki kebaikan untuk seluruh manusia. Tetapi kalau tanpa diuji tidak akan jelas sesungguhnya orang yang menghendaki kebaikan itu seperti apa, yang menghendaki keburukan seperti apa. Maka diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Di antara ujian itu adalah Allah menghendaki terjadinya berbagai persoalan, termasuk perselisihan dan peperangan di antara manusia. Allah kan menghendaki semua penghuni dunia itu beriman kepada Allah. Tapi ternyata ada sebagian yang tetap tidak mau beriman setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, kamu beriman bahwa ada siksa kubur. Ada orang yang tidak percaya dengan siksa kubur. Siksa kubur enggak logis. Kita gali juga tidak ada bekas-bekas bahwa ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Sedangkan kita berpikir dengan logika. Lah, itu bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Diuji dengan perkara gaib. Diuji oleh Allah dengan perkara gaib. Jadi Allah ingin memberikan kebaikan, balas kepada manusia, tentu dengan ujian-ujian. Itulah ujian Allah. Nah, kemudian kalau ditanya lagi, mengapa Allah menguji? Ya tidak berhak kita bertanya. Itulah kehendak Allah. Kita juga kalau mempunyai keinginan, kehendak, lalu kita lakukan, kita ditanya. Ya kadang-kadang kita enggak mau. Ente ikut campur urusan saya. Kan gitu juga kita kan. Padahal sesama makhluk. Apalagi makhluk terhadap khalik, enggak berhak. Itu tidak, apa namanya, tidak punya tata krama terhadap Allah. Tapi boleh kita menanyakan tentang hikmah, supaya dari hikmah itu kita bisa berlomba-lomba untuk mengejar ketertinggalan kita. Allah alam bissawab. Apakah seorang muslim yang tidak mengimani bahwa Allah ada di atas arsy akan batal keislamannya? Ya, sesat dia, sesat. Dan kalau berlanjut dia akan terperangkap pada sesuatu yang berbahaya. Contohnya, orang tidak mengimani Allah di atas arsy. Kita tanya dia, kalau Allah tidak di atas arsy, Allah di mana kalau gitu? Kok bertanya di mana? Loh, Rasulullah bertanya di mana kepada Jariyah dulu, pada budak perempuan. Di mana Allah, kan begitu. Jadi kita boleh bertanya. Kalau Allah tidak di atas arsy, lalu Allah di mana? Coba mau menjawab di mana? Oh, Allah ada di mana-mana. Berarti Allah banyak. Kalau Allah ada di mana-mana berarti Allah banyak. Atau Allah terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian kalau Allah ada di mana-mana berarti ada, na'udzubillahi mudzalik, perkataan yang akhirnya tidak beradab kepada Allah. Ta'an fillah. Kenapa? Akan menjawab Allah ada di kakus WC, di dalam septic tank. Subhanallah. Ini kan perkataan yang kurang ajar terhadap Allah SWT. Konsekuensinya begitu. Atau Allah tidak berada di mana-mana. Kalau tidak di mana-mana kan enggak ada. Kalau sampai pada batas yang seperti itu berarti ta'til. Fi ghayatil kufri wa ta'til. betul-betul kufur kalau sampai pada batas seperti itu. Tapi kalau sekedar Allah tidak mengenal Allah ada di atas arsy, sesat dia. Oh, Allah sendiri yang mengatakan, masa enggak percaya? Yang mengatakan begitu, yang mengabarkan kepada kita bahwa Allah ada di atas arsy itu siapa? Allah. Kita iman enggak dengan perkataan Allah? Oh, tapi perlu takwil. Loh, takwilnya seperti apa? Sesuai dengan dalil apa enggak? 7 ayat loh di Al-Qur'an semuanya mengatakan Allah istawa 'alal 'arsy. Istawa 'ala ya. Kalimatnya istawa 'ala dalam 7 ayat. Apakah mungkin kemudian itu bisa ditahrif ke makna yang lain? Jadi ini adalah berbahaya orang yang tidak mengimani bahwa Allah ada di atas arsy, sungguh-sungguh sangat berbahaya sebab akan bisa membawa konsekuensi yang sungguh-sungguh batil, bisa sampai kepada kufur. Wal a'yadu billah. Saya katakan bisa, ya bisa sampai kepada kufur. Tapi karena kalau misalnya itu dilakukan, dikatakan karena kejahilan, dia harus mengerti bahwa Allah ada di atas arsy. Dan yang mengatakan demikian bukan kita, tapi Allah SWT. Allah SWT sendiri yang mengatakan begitu. Oh, tapi itu perlu, maknanya belum jelas, perlu ditahrif, ditakwil. Nah, berarti semua ayat yang lain perlu ditakwil kalau gitu. Oh, ini ayat mutasyabihat, menurutmu. Menurutmu aqimus shalah, nanti orang bisa bilang ini ayat mutasyabihat juga karena aqimus shalah itu yang penting zikir, kan begitu kan, akhirnya tidak ada kejelasan ayat, akhirnya semua ayat bisa dikatakan tidak bisa difahami maknanya, harus ditahrif semuanya, takwil menurut maunya masing-masing. Ini batil. Akhirnya orang berkesempatan untuk mengatakan bahwa kebenaran itu relatif. Gara-gara ini, lantaran ini tadi, kebenaran relatif, enggak ada yang mutlak kebenaran. Subhanallah. Al-haqqu min rabbik, kan begitu kan kata Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan menjadi orang yang ragu menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kebenaran dari Allah serahkan kepada Allah, kita enggak tahu, enggak begitu. Fala takunanna minal mumtarinnya di mana? Jangan ragu-ragu menerima kebenaran dari Allah. Bukan kemudian menjadi orang ragu. Kebenaran dari Allah, tapi kemudian kita ragu. Enggak boleh. Kan itu yang dikembangkan oleh banyak orang yang liberal. Ya, itu. Enggak ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran relatif. Wal'iyadzubillah. Itu yang bisa kita sampaikan. Nas'alullaha ayyufiqana wa iyyakum lil'ilmi an-nafi' wa lil'amali as-salih wa lil-ikhlas fi dhalik, wa nas'alullaha ayyufiqana wa iyyakum kadhalik lil-akhlaqil karimah wa lit-tamassuk bima kana 'alaihi ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.